Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, fa ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Ta'ala masih dimudahkan untuk kita melakukan suatu ibadah yang mulia, yakni talabul ilmi syar'i. Di masa-masa yang terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga wabah yang melanda ini segera Allah angkat dan menjadikan kesudahan yang baik bagi diri-diri kita kaum muslimin semuanya. Dan semoga Allah tetap menjadikan kita golongan orang-orang yang selamat di berbagai ujian dan fitnah yang menimpa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih dalam pembahasan kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin, dalam kitab Ut-Taharah, pembahasan mengenai sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka selanjutnya beliau Al-Imam Sa'di rahimahullahu taala menerangkan pada poin-poin yang telah kita baca di halaman yang ke-47 dari cetakan kami. Kita masuk pada nomor 33. Qala wal fardhu min dzalika an yaghsila marratan wahidah. Wal fardhu min dalika, dan yang wajib dari hal tersebut, yakni dari sifat-sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah an yaghsila marratan wahidah, untuk mencuci anggota-anggota wudu satu kali. Hal ini berdasarkan hadis Abdullah ibn Abbasin radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di nomor hadis 157. Kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a marratan. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berwudu satu kali. Dan ini adalah sifat wudu yang wajibah atau ijza, yang sekedar menggugurkan kewajiban dan dinyatakan sah. Kemudian yang diwajibkan di dalam wudu yang kedua beliau menerangkan di sini, yaitu wa an yurattibaha ala ma dzakarahu Allahu taala fi qawlihi ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kewajiban yang kedua, yaitu yang diwajibkan yang kedua di dalam wudu, adalah mengurutkan urutan-urutan anggota wudu sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya dalam ayat wudu surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak menegakkan salat, maka cucilah wajah-wajah kalian dan kedua tangan kalian sampai dengan atau bersama dengan kedua sikunya, dan usaplah kepala-kepala kalian, dan cucilah kaki-kaki kalian bersama dengan kedua mata kaki. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan urutan penyebutan bagian wajah, kemudian kedua tangan, kemudian menjadikan ketiganya mengusap kepala, dan yang keempatnya adalah mencuci kaki. Sehingga hendaknya urutan di dalam wudu yang wajib dengan urutan ini, yakni bagian mencuci wajah yang ada padanya tamatmut, istinsyak dan istinsar, kemudian juga ghuslul wajah, mencuci wajah, kemudian setelahnya mencuci kedua tangannya bersama dengan kedua sikunya, kemudian urutan berikutnya adalah mengusap kepalanya, dan mengakhirkannya dengan mencuci kedua kakinya. Barakallahu fikum. Adapun yang ketiga, diterangkan oleh beliau, yang wajib dalam wudu adalah alla yafsila bainaha bifasilin tawil urfan bihaitsu la yanbani ba'duhu ala ba'din wa kadza kullu ma ishtaratat lahu al muwalah. Yani yang diwajibkan yang ketiga adalah alla yufsila bainaha bifasilin tawilin urfan, untuk tidak memisahkan antara anggota-anggota wudu ini dengan adanya pemisah yang panjang secara adat kebiasaan. Di mana dalam cetakan lain ada tambahan tawilin katsir, yaitu dengan pemisah yang panjang yang banyak, yaitu panjangnya banyak secara uruf, secara kebiasaan. Maksudnya bagaimana? Dari sisi sehingga tidak dibangun sebagian anggota wudu di atas sebagian yang lainnya karena ada pemisah. Dan demikianlah seluruh amalan yang dipersyaratkan padanya mualah, yakni menyambung secara berkesinambungan. Barakallahu fikum. Inilah yang disebut al-mualah, yakni syarat mualah, yakni menyambung secara berkesinambungan, tidak dipisahkan dengan pemisah yang menjadikan anggota yang satu terpisah dengan yang lainnya, tidak ada kaitan dengan sebelumnya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam kitab Al-Fiqhil Muyassar disebutkan di sana adanya tambahan dari furudul wudu, hal-hal yang diwajibkan di dalam wudu. Nah, barakallahu fikum. Disebutkan dalam kitab Al-Fiqhil Muyassar tentang barakallahu fikum, hal-hal yang diwajibkan di dalam wudu. Di antaranya adalah dengan merinci apa yang disebutkan secara mujmal dalam syarat yang kedua, yaitu mengurutkan sesuai dengan urutan yang disebutkan dalam ayat. Sehingga di sini disebutkan yang namanya kewajiban wudu itu ada 6. Yang pertama, ghuslul wajhi bikamilihi, mencuci wajah secara sempurna, yang kita telah mengetahui batasan wajah. Termasuk diantaranya masuk dalam bagian wajah adalah matmadah dan istinsyak, berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Ini istinsyak. Demikian pula merupakan kelazimannya istinsar. Yang kedua adalah ghuslul yadaini ilal mirfaqaini, mencuci kedua tangan bersama kedua sikunya. Dan yang ketiga, mashur ra'si kullihi ma'al udhunaini, mengusap kepala seluruhnya bersama dengan kedua telinganya. Dan yang keempat adalah ghuslu rijlaini ilal ka'bain, mencuci kedua kaki bersama dengan kedua mata kakinya. Adapun kewajiban yang kelima dan keenam sudah disebutkan oleh Al-Imam Sa'di di sini, yakni at-tartib dan al-muwalah, berurutan dan juga muwalah. Sehingga dari sini tidak ada khilaf di antara para ulama tentang kewajiban ini. Artinya dari sisi barakallahu fikum, hal yang diwajibkan dari kitab Minhajus Salikin ataupun barakallahu fikum dengan apa yang dibawakan oleh majmu'ah minal ulama dalam kitab Al-Fiqhil Muyassar. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dengan demikian, di sini kita telah mengetahui tentang kewajiban-kewajiban wudu. Maka akan datang pembahasan setelah pembahasan al-mashu 'alal khuffaini tentang nawaqidul wudu, pembatal-pembatal wudu. Hanya saja di sana kita ingin mengambil faedah sebelum masuk pada pembahasan al-mashu 'alal khuffaini adalah beberapa perkara yang disunnahkan di dalam wudu. Kalau yang diwajibkan kita telah mengetahuinya, maka apa saja yang disunnahkan di dalam wudu? Apa itu sunnah? Sunnah secara bahasa, yaitu pengertian sunnah secara bahasa kalau dimutlakkan adalah at-tariqah, yaitu jalan. Adapun pengertian sunnah secara istilah umum adalah disebutkan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Syarah Lum'atul I'tiqad. Beliau menerangkan, as-sunnatu hiya ma kana 'alaihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min aqidatin wa amalin. Yaitu apa-apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di atasnya, baik berupa perkara akidah ataupun amalan. Itu pengertian sunnah secara mutlak. Adapun pengertian sunnah di dalam kitab-kitab fikih yang kita sekarang ada di dalamnya, ini berbeda dengan pengertian sunnah secara mutlak tadi. Di mana dari sunnah pengertian mutlak yang Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ada di atasnya, baik berupa akidah ataupun amalan, maka barakallahu fikum, dirinci oleh para ulama dari tinjauan hukum, yaitu fuqaha melihat sisi-sisi istimbat hukmiyah, maka disimpulkan di sana ada perkara yang Nabi ada di atasnya dihukumi wajib, ada yang dihukumi sunnah, ada yang dihukumi muharram karena Nabi melarang dan mencinya, ada yang dihukumi makruh karena Nabi meninggalkan dan merasa jijik darinya, dan ada yang dihukumi mubah, yakni berkisar padanya hukum yang lima: wajib, sunnah, muharram, makruh, dan mubah. Dan dalam pembahasan kita sekarang, di dalam wudu ada hal-hal yang disunnahkan. Apa maksud disunnahkan? Yakni diterangkan oleh yakni ahlul usul, menurut istilah usuliyin, yang namanya sunnah adalah ma amara bihi syari' bi amrin ghairi jazim, yaitu apa-apa yang diperintahkan oleh syariat dengan perintah yang tidak harus dilakukan. Apa-apa yang diperintahkan oleh syariat dengan perintah yang tidak mengharuskan. Artinya sunnah di sini menurut ahli fikih, yang mana ditinjau dari sisi hukum adalah ma yusabu fa'iluhu imtithalan wala yu'aqabu tarikuhu. Apa-apa yang diberi pahala orang yang melakukannya disebabkan imtithalan, yakni niatan ibadah dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yu'aqabu tarikuhu, dan tidak dihukum orang yang meninggalkannya, karena itu sunnah secara pengertian fuqaha. Sehingga dari sini sunnah-sunnah wudu yang dimaksud di sini adalah perintah-perintah atau contoh yang datang dari Nabi, namun tidak ada penekanan harus dilakukan. Barang siapa yang mau melakukannya mendapatkan pahala nilai kesempurnaan, dan barang siapa yang meninggalkannya tidak menjadikan amalannya batal. Sehingga diistilahkan oleh para ulama dengan istilah-istilah mustahab, sesuatu yang dicintai. Dan dibahasakan pula dengan nafilah karena ini tambahan dari yang wajib. Diistilahkan juga bahasa sunnah oleh para ulama dengan mandub, hal yang sangat dianjurkan. Maka diterangkan di sini, qala hunaka af'alun yustahabbu fi'luha 'indal wudu. Di sana ada beberapa amalan yang yustahab, dicintai untuk dilakukan ketika wudu. Yu'jaru 'alaiha man fa'alaha, diberi pahala atasnya orang yang mengerjakannya. Wa man tarakaha fala haraja 'alaihi, barang siapa yang meninggalkannya tidak ada dosa atasnya. Wa tusamma hadhil af'al bisunnanil wudu, dan dinamakan amalan-amalan ini dengan sunnah-sunnah dalam wudu, hal yang disunnahkan dalam wudu. Disebutkan di dalam kitab ini, sunnah dalam wudu ada 8. Wahia yang pertama, at-tasmiyatu fi awwalihi, yaitu mengucapkan bismillah pada awal wudu. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la wudu'a liman lam yadhkur ismallah alaihi. La wudu'a, tidak sempurna wudu bagi orang yang tidak menyebutkan asma Allah atasnya, yakni tidak mengucapkan bismillah. Sehingga tasmiyah di awal wudu adalah hukumnya sunnah. Kemudian yang kedua, as-siwak, yakni bersiwak, tasawuk. Bersiwak, menggosok giginya. Asal siwak adalah min udil arok, yakni dengan batang kayu atau ranting daripada akar atau ranting daripada arok, pohon arok. Hal ini disunahkan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang beliau menyatakan dalam hadis, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu. Beliau menyatakan, laula an asyqa, kalaulah tidak memberatkan, ala ummati, atas umatku ini, la amartuhum, sungguh kami akan memerintahkan mereka bisiwak, untuk bersiwak ma'a kulli wudu, bersama setiap kali berwudu. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari secara mu'allak dengan sighah jazm. Di dalam hadis ini beliau menyatakan laula an asyqa, kalaulah tidak memberatkan. Beliau menyatakan kalaulah tidak memberatkan, niscaya aku akan perintahkan umatku. Diterangkan ulama usul bahwasannya siak konteks ucapan beliau laula an asyqa ini menjadikan hukumnya sunnah karena tidak memberatkan, artinya anjuran. Sehingga yang kedua adalah as-siwak, bersiwak, disunahkan bagi orang yang mau berwudu untuk bersiwak. Di sana terkait siwak muncul pembahasan yang banyak dalam kitab-kitab mutawalat tentang masail-masail di dalam wudu. Apakah siwak bisa digantikan dengan ma'jun, yakni sikat ya, pasta gigi, ataukah boleh dengan an yudalliqa bi usbu'ihi sababah, bolehkah dia menggantinya dengan menggosok-gosokkan jari telunjuknya atau yang lainnya? Naam, yang jelas kalau dimampui maka disunahkan untuk bersiwak. Yang ketiga, hal yang disunahkan di dalam wudu, ghuslul kaffaini thalathan fi awalil wudu, yakni mencuci kedua tangannya, kedua telapak tangannya tiga kali pada awal wudu. Mencuci kedua tangan tiga kali pada awal wudu, ini hukumnya sunnah bukan wajib. Yang wajib apa? Yakni berkumur-kumur, istinsyak dan istinsar, serta mencuci wajah. Itu yang wajib. Adapun mencuci kedua tangan adalah sunnah. Kenapa demikian? Dasarnya apa? Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam dzalika. Berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang demikian. Idh kana yaghsilu kaffaihi thalasan kama warada fi sifati wudu'ihi. Dikala beliau dahulu mencuci kedua tangannya tiga kali sebagaimana datang dalam sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi mana diambil ini kok sunnah bukan wajib? Diterangkan para ulama, mujarradul fi'il yufidul nadab. Sekedar perbuatan Nabi yang tidak diiringi dengan perintah, maka ini memberikan faedah sunnah, bukan wajib. Naam. Kemudian yang keempat, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dari hal yang disunahkan di dalam wudu adalah al-mubalaghah fil matmadah wal istinsyak li ghairi sha'im. Adalah al-mubalaghah, serius, benar-benar fil matmadah, dalam berkumur-kumur wal istinsyak, dan menghirup, yaitu memasukkan air ke hidung, li ghairi sha'im, bagi orang yang tidak berpuasa. Adapun orang yang berpuasa tidak disunahkan untuk mubalaghah dalam matmadah dan istinsyak. Telah lewat pembahasan bahwasanya matmadah dan istinsyak ini masuk dalam kewajiban dalam wudu, hal yang diwajibkan dalam wudu. Hanya saja mubalaghah, serius, bersungguh-sungguh di dalam matmadah dan istinsyak, berkumur-kumur seperti itu ataupun nah ini bersungguh-sungguh. Kalau dia bukan orang yang berpuasa, maka ini hukumnya sunnah. Bagi orang yang berpuasa, hukumnya makruh untuk mubalaghah dalam istinsyak. Kenapa? Karena yukhsha an yadkhulal ma fi jawfih. Karena dikhawatirkan air bisa masuk ke dalam tenggorokannya, bisa membatalkan wudu. Ataupun juga masuk melalui hidung sehingga masuk ke tenggorokan, ini juga bisa membatalkan wudu. Faqad warada fi sifati wudu'ihi sallallahu alaihi wasallam famat madha wastansara wa qali bali qalihi wa balik filistin syak illa an takuna shaima. Maka sungguh telah datang dalam sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bertamatmud, yakni berkumur-kumur dan istinsar, mengeluarkan air dari hidung. Dan hal ini dikatakan sunnah karena datang sabda beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan Abu Dawud dan Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih An-Nasa'i nomor hadis 85, beliau menyatakan wa baligh fil istinsyak illa an takuna shaima. Wa baligh, dan sungguh-sungguhlah, serius dalam istinsyak, kecuali kalau engkau dalam keadaan berpuasa. Sehingga di sini dihukumi oleh barakallahu fikum para ulama, mubalaghah fil istinsyak adalah sunnah. Dari sisi mana, bukankah di sini diperintahkan? Naam, diperintahkan, namun bukan sesuatu yang harus. Naam barakallahu fikum. Yang harus adalah tamatmud dan yakni barakallahu fikum adalah di sana yakni tamatmud dan istinsyak. itu yang wajibnya, asal perintahnya wajib namun bersungguh-sungguhnya adalah sunnah. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, perkara yang kelima yang termasuk dalam sunnah-sunnah wudu adalah ad-dalku wa tahlilul lihyatil katsifah bil ma hatta yadkhulal ma'u fi dakhiliha. Yani ad-dalku, menggosok-gosokkan, yakni menggosok, menjadikan air itu terkena pada kulit. Wa tahlilul lihyatil katsifah, dan menyela-nyela jenggot yang lebat, yang dalam pembahasan pekan lalu telah kita baca tentang patokan jenggot yang lebat, yakni ma tahsulu bihil muwajahah, yang menjadikan kulit tidak terlihat ketika kita bertatap muka dengan orang tadi. Maka ini disunahkan untuk tahlilul lihyah, menyela-nyela lihyahnya dengan air sehingga air bisa masuk pada bagian dalam daripada kulitnya. Tahlilul lihyah ini hukumnya sunnah, dan dalak juga demikian, kecuali pada jenis kulit yang apabila air tidak bisa masuk kecuali dengan dalak. Kapan itu? Semisal wallahu a'lamu bissawab, mohon maaf kalau orang kulitnya bahasa kita busik, tahu busik ya, busik biasanya kalau kena air apa, kalis. Nah ini sehingga di sini, nah tadi dikosok-kosok sehingga betul yakin airnya telah masuk. Nah barakallahu fikum, sehingga dalak di sini persalahnya kalau, nah sekedar kita sekarang pure biur atau berwudu di sungai sudah kena air, namun sunnah dalam, nah busik masih kering, nah, baru kosok-kosok. Nah ini barakallahu fikum, tahlilul lihyah demikian. Hal ini didasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi dalam Sunanil Kubra serta Al-Hakim dalam Mustadrak, dan barakallahu fikum Al-Imam Ahmad rahimahullah juga mengeluarkan dalam musnadnya, di mana dalam hadis tersebut disebutkan kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza tawaddaa yudliku dhira'aihi atau yadluku dhira'aihi. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berwudu beliau menggosok-gosok kedua sikunya karena memungkinkan ada ya, apalagi kalau yang gemuk apa yang kurus biasanya ada apa bolong itu ya kadang ya. Nah ini berarti didalek. Nah barakallahu fikum, ini barakallahu fikum. Wa kadza kana yudkhilul ma'a tahta hankihi wa tahwa yuhallilu bihi lihyatahu, dan beliau memasukkan air ke bawah daripada dagunya dan menyela-nyela jenggotnya. Ini barakallahu fikum hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Al-Irwaul Ghalil rakam, yakni pada nomor hadis 92. Ini ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Termasuk yang disunahkan dalam wudu adalah taqdimul yumna 'alal yusra fil yadaini wa rijlaini. Mendahulukan sebelah kanan sebelum sebelah kiri pada kedua tangan dan kedua kaki. Hukumnya apa? Sunnah. Sehingga kalau ternyata ada anak kecil berwudu kiri dulu kemudian kanan, sah enggak? Jawabannya sah. Hanya saja menyelisihi sunnah. Nah, jadi ini fungsi kita mengetahui perincian-perincian fuqaha sehingga di dalam pembahasan nanti tentang masail kita telah memiliki khalfiyah ataupun malakah untuk kita memahami dengan mudah apa yang dirajihkan oleh para ulama. Nah, yakni yang keenam, mendahulukan sebelah kanan sebelum sebelah kiri pada kedua tangan dan kedua kaki. Hal ini didasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam Di dalam hadis Aisyah beliau menyatakan kana yuhibbut tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullih. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mencintai at-tayammun, yakni taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan sebelah kanan. Beliau mencintai mendahulukan sebelah kanan fi tana'ulihi, tatkala mengenakan sandal, mau memakai sandal sebelah kanan. Wa tarajjulihi, yakni ketika memelihara, tarajjul dari kata rijal, jantan. Maksudnya bagaimana? Yang dimaui adalah menyisir jenggotnya. Menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki jenggot dan jenggotnya disisir, namun tidak tiap hari. Nyisirnya sebelah kanan terlebih dahulu. Wa tuhurihi, dan dalam bersucinya, wa fi sya'nihi kullih, dan dalam setiap keadaannya seluruhnya. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Yang ketujuh, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, yang disunahkan dalam wudu adalah taslisul ghusli fil wajhi wal yadaini wa rijlaini, yakni mencuci tiga kali pada wajah, kedua tangan, dan kedua kaki. Ini hukumnya sunnah, dan yang wajib adalah satu kali. Dan yang terakhir, yang disunahkan dalam wudu yang kedelapan adalah adzikrul warid ba'dal wudu, yakni membaca zikir yang telah datang setelah wudu, yang dia membaca doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini zikirnya. Kemudian boleh di sana ditambahkan Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ini boleh ditambahkan hal yang demikian. Ini zikir ataupun barakallahu fikum, ini yang disunahkan dalam wudu, di mana keutamaan zikir ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum ahadun yatawaddau fayusbighul wudu'a tsumma yaqul asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Di dalam hadis riwayat Muslim beliau menyatakan, tidaklah seorang di antara kalian yang berwudu maka dia menyempurnakan wudunya, kemudian membaca doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Datang dalam riwayat lain tambahan, Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahirin. Maka dalam tasyahud tadi, kalau dia membaca itu, tidaklah membaca itu kecuali akan dibukakan baginya pintu sorga yang delapan, yang dia masuk dari pintu mana yang dia kehendaki. Ini keutamaan orang yang berzikir setelah wudu dengan wudu yang sempurna. Wallahu ta'ala a'la wa'lamu bissawab. Dengan demikian kita telah selesai dari sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita akan masuk dalam pembahasan yang datang pada pasal baru mengenai mengusap di atas dua khuf dan juga di atas jabirah. Wallahu ta'ala a'la wa'lamu bissawab. Ini yang mudah kami baca di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada benarnya datang dari Allah Ta'ala semata, kekeliruan dari kami, maka kami pun beristighfar kepada Allah, kemudian meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wa sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.